Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Taqra'una hadis. Iqra. Al-Faruq dari Faruq. Iqra hadis. Hadis terakhir ya, hadis 3. Pecah. Hadis ketiga. Hadis kedua. Ikra. Boom. Rawahu Ahmad wa shahahu al-Albani. Hasan. Ijlis. Indah. Ridho. Boom. Krak. Ahsan Idris. Idris barakallahu fi. Apa artinya hadis ketiga? Tabastu buka fi wajhi akhika laka sadaqah. Apa artinya? Endah Faruk, apa artinya? Hah? Apal hadisnya artinya nanti enggak tahu. Tahu artinya? Apa artinya? Hah? Lupa. Apa artinya ridho tahu? Artinya engkau tersenyum di hadapan saudaramu itu bernilai ibadah. Ahsan. Ahsan tabarakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang menyenangkan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali untuk senantiasa melakukan kegiatan rutinitas kita setiap minggunya. Kita katakan ini adalah hari yang berbahagia karena kita sedang dalam muzakaratul ilm, mengingat ilmu, mempelajari ilmu agama. Ini adalah hari yang berbahagia. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa afdolnya, karena keutamaan menuntut ilmu adalah sangatlah besar sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita dengarkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat, sekian banyak derajat. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang sangat agung yang kita jadikan pegangan selalu ketika kita menuntut ilmu agama, yang kita jadikan penyemangat kita untuk menuntut ilmu agama ketika mulai terasa letih, lesu, mulai datang tanda-tanda futur, ingat hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, dia tempuh perjalanannya. Baik perjalanan itu yang sifatnya hissi, dirasakan oleh dirinya, seperti dia berjalan dari rumahnya menuju majelis ilmu, menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia berkendara dengan mobilnya atau motornya, atau menempuh tersebut yang bentuknya maknawi, yang tidak dirasakan oleh tubuhnya, yakni seperti mencatat faedah, muzakarah faedah, mengulang-ulang faedah. Ini semua termasuk jalan menuntut ilmu agama. Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan padanya jalan menuju surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu kita menginginkan. Maka di antara jalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Islam yang bisa mengangkat kebodohan seorang menuju ilmu, dia jadi paham syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kalam ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama. Maka hendaklah kita senantiasa bersemangat, kita berusaha untuk memberikan kesemangatan selalu pada diri kita, agar kita senantiasa mempelajari ilmu ini, senantiasa berada dalam talabul ilmi syar'i hatal mamat, sampai maut menjemput kita. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih kita dalam pembahasan tentang al-ikhlas. Ikhlasulillahi ta'ala, ikhlas dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara azhara lahum ash-shaytan al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wat-taqsir fi huquqihim. Kemudian setelah terjadi pada kebanyakan umat ini apa yang telah terjadi? Terjadi sekian banyak kemungkaran, sekian banyak kesyirikan. Syaitan menampakkan kepada mereka bahwa al-ikhlas itu adalah termasuk dari memberikan sifat kekurangan kepada orang-orang soleh. Apa maknanya? Seorang ketika ikhlas dalam ibadahnya, tentu dia memberikan peribadatan hanya untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak memberikan peribadatan kepada kubur, tidak memberikan peribadatan kepada jin, tidak memberikan peribadatan kepada penghuni kubur, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Dia hanya memusatkan peribadatan kepada Allah. Nah, syaitan menampakkan ini kaku yang pemahaman yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak pergi ke tempat orang-orang soleh, ke kubur orang-orang soleh, minta berkah kepada orang-orang soleh, minta supaya amalannya disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ikhlas seperti itu, kata syaitan, meniupkan syubhatnya kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Kalau ikhlas seperti itu tentu mengurangi hak orang-orang soleh. Orang-orang soleh punya hak. Haknya apa? Haknya seperti itu. Ketika dia meninggal dunia, kita mencari berkah di kuburannya. Kita meminta disampaikan amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mereka. Ini kata syaitan. Orang-orang yang tidak belajar agama merasa ini benar. Dan yang seperti ini menjadi hal yang lumrah diamalkan oleh mereka. Oleh karena itu mereka ketika melihat seorang yang ikhlas dalam ibadahnya, dia hanya memberikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dikatakan ini tidak memberikan hak kepada orang-orang soleh. Sekian banyak tuhamat, sekian banyak tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada mereka, orang-orang yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tipu daya syaitan. Dan orang-orang yang seperti ini taksir, kurang, tidak memberikan hak orang-orang soleh, mencela orang-orang soleh. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, iza qila lahum la tad'ul makhluqin wa la tastaghitsu bihim ud'u Allah واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى القبور والأموات يقولون أنت تتنقص الأولياء. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian beribadah kepada makhluk, Jangan kalian beristighosah kepada mereka. Istighosah maknanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sempit. Ketika seorang dalam kondisi sempit terdesak, nah dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istighosah kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh musyrikin. Ketika mereka dalam kondisi sempit, kondisi yang sangat genting, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrikin zaman dahulu. Beda halnya dengan musyrikin zaman sekarang. Ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi terdesak, yang mereka pinta adalah wali-wali yang mereka anggap sakti. Para jin-jin, ini yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Sehingga lebih parah daripada musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan beristighosah kepada makhluk, mintalah kepada Allah, istighosahlah hanya kepada Allah, mohonlah kepada Allah, hadapkanlah ibadah kalian kepada Allah, jangan kalian menghadapkan ibadah kalian kepada kubur-kubur, kepada para mayit yang telah meninggal dunia. Niscaya mereka akan mengatakan, anta tatanaqqasul awliya. Engkau tidak menunaikan hak para wali. Wali itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Engkau kurang memenuhi hak wali. Kalau kurang mungkin masih lebih ringan. Ini tidak memenuhi hak wali, kata mereka. Haulail awliya qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifa bi asma'ihim. Para wali itu, kadar mereka, kedudukan mereka di sisi kami dimuliakan, dihormati, disebut-sebut namanya, diagungkan namanya. Ini para wali. Hadza qadruhum, inilah kedudukan mereka. Fa anta tatanaqqasuhum, sementara engkau tidak memenuhi hak mereka. Wa la ta'tarif bi fadlihim, dan engkau tidak mengakui keutamaan mereka. Hakaza yaqulun li du'a'i tauhid. Ini yang mereka katakan kepada orang-orang yang menyeru tauhid, tidak memenuhi hak para wali. Fanaqulu lahum, maka kita katakan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, nahnu nuhibbu shalihin, kami cinta kepada orang-orang saleh. Siapa yang tidak cinta kepada orang saleh? Cinta kita kepada orang saleh. Wa nuhibbu awliya Allah, kami mencintai wali-wali Allah. Wali-wali Allah di sini yang dimaksud adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, ini wali-wali Allah. Ini wali-wali Allah. Wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wali-walinya dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ketika ada seorang mengaku wali, namun dia tidak sholat lima waktu, tidak pernah nampak ke masjid, tapi dia mengaku wali. Dia bisa berjalan di air. Dia mengaku bisa terbang dengan sejadahnya. Ini wali Allah atau wali syaitan? Wali syaitan, bisa kita pastikan wali syaitan, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan wali-walinya dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu wali-wali Allah. Sehingga kalau ada orang tidak sholat, bahkan dia melakukan sekian banyak kemungkaran, kemudian dia mengaku bisa berjalan di air, bisa demikian-demikian, kita katakan itu bukan wali Allah, itu wali syaitan. Ya. Nuhibbu awliya Allah, kami mencintai wali-wali Allah, yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Wan walihim, kami berloyalitas kepada mereka. Wan ujilluhum wa nahkarimuhum, kami memuliakan mereka, menghormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi azza wa jalla, Akan tetapi kami tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak-hak yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hak yang hanya diberikan kepada Allah, diberikan kepada Allah, tidak diberikan kepada mereka. Tidak kita lakukan peribadatan kepada mereka. Seperti minta-minta di kuburan mereka, minta nalap berkah, kemudian juga minta agar disampaikan doa kita kepada Allah melalui mereka, ini tidak dibolehkan. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai orang saleh sebatas yang disebutkan dalam syariat, tidak melampaui dari itu. Tidak melampaui dan tidak mengurangi. Adapun mereka orang-orang musyrikin melampaui batas dalam memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh sampai kuburannya pun dijadikan tempat ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mereka. Ini yang tidak boleh dilakukan. Wala nu'tihim syai'an min al-ibadah, kami tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak ibadah. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena ibadah tersebut bukan hak mereka. Wa hum la yardawna bihadza, orang-orang saleh itu sendiri tidak ridha dengan perbuatan ini. Orang-orang musyrik yang setelahnya melakukan perbuatan seperti itu, mereka sendiri tidak ridha diperlakukan demikian. Wa la yardawna bi annahum yud'auna ma'a Allah wa yustaghafu bihim fi syada'id, mereka tidak ridha. Tidak ridho diseru, dijadikan sekutu-sekutu Allah. Mereka tidak ridho dilakukan istighosah dalam kondisi genting. Mereka tidak menginginkan. Namun orang-orang yang berlebihan, yang hulu kepada mereka, melakukan perbuatan ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa azharu lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Dan mereka syaitan, pintar syaitan memang, untuk menyesatkan Bani Adam. Na'udzubillahi min dzalik. Syaitan menampakkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh dan pengikut-pengikut mereka. Di ini, cinta kepada orang-orang saleh dijadikan oleh syaitan sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuknya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuburan mereka, meminta pertolongan kepada Allah melalui mereka. Ini kata mereka, kata orang-orang yang mengikuti syaitan, ini tanda cinta kepada orang-orang saleh. Kita katakan tidak, itu syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hum yaqulun, mereka mengatakan, inna istighasatihim bis-salihin wa istinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Sesungguhnya beristighasah kepada orang-orang saleh. Apa tadi istighasah? Meminta dalam kondisi genting. Istighasah kepada orang-orang saleh, meminta pertolongan kepada mereka, ini termasuk mengakui keutamaan mereka dan memuliakan mereka. Ini yang dikatakan oleh syaitan. Hadza ma zayyana lahu syaitan, inilah yang dihiasi oleh syaitan. Syaitan di sini ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. "Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling mewahyukan, saling memberitahu, saling membuat tipu daya. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain menghiasi, mempoles kebatilan mereka dengan sebaik-baik ucapan untuk menipu manusia. Syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Wal muradu bi syaitan, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksud dengan syaitan, syaitan al-jin wa syaitan al-ins. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita baca tadi. Ulama'ul dhalal syayatinul ins. Ulama-ulama sesat itu adalah termasuk dari syaitan dari kalangan manusia. Di zaman ini banyak ulama yang sesat, yang menyesatkan manusia, yang mereka berada di pintu-pintu jahannam, mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka jahannam dengan sekian banyak syubhat mereka yang dipoles seolah-olah itu ilmiah, seolah-olah itu dari agama, padahal itu bukan dari Islam sama sekali. Sebagaimana pada zaman ini, ya masa sekarang ini yang mungkin sebagian kita mendengarkan, seorang yang membolehkan ya hubungan suami istri di mana? Di apa? Tidak di khalayak ramai. Kemudian juga suka sama suka. Na'udzubillah. Hadza zina. Ini zina. Zina walaupun dilandasi suka sama suka tetap zina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina, mendekati saja tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan. Mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah katakan suka sama suka tidak mengapa. La, batin. Ya, salah pemikiran yang seperti ini. Ini ulama udzalal. Ulama udzalal, na'udzubillah. Syaitan dari kalangan manusia. Ulama udzalal yang menyeru kepada kesesatan. Hati-hati. Hati-hati di zaman sekarang banyak seorang yang menyesatkan manusia. Yang tidak berprinsip dengan prinsip yang benar dalam beragama. Prinsipnya salah. Dasarnya sudah salah. Yang dipakai dalam memahami agama hawa nafsu. Hawa nafsu yang didasari dalam memahami agama. Ini jelas sesat kalau yang seperti ini. Dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Menjadikan hawa nafsu sebagai acuannya dalam beribadah, dalam berfatwa. Hadza dhalal, yang seperti ini kesesatan. Dhalalun bayyin, kesesatan yang nyata yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Yatakallamun wa yaktubun wa yu'allifun fid da'wati ila syirk. Mereka berbicara, menulis, mengarang dalam menyerukan dakwah mereka pada kesyirikan. Wa yazumun, mereka menyangka anna hadza min ta'dhimis salihin, bahwa ini adalah termasuk pengagungan kepada orang-orang saleh. Wa min al-i'rafi bi fadlihim, dan termasuk mengakui keutamaan mereka. Kalau kalian pergi ke kuburan orang-orang saleh meminta kepada Allah melalui mereka supaya mereka menyampaikan hajat kalian kepada Allah, ini pengagungan kalian kepada orang-orang saleh tersebut. Ini pengakuan kalian terhadap keutamaan mereka. Wa min walatihim, dan ini termasuk loyalitas kepada mereka. Wa anna adama du'aihim wa adama al-istighafati bihim min al-jafa'i fi haqqihim. Dan bahwa ketika seseorang tidak berdoa kepada mereka, tidak beristighafah kepada mereka, itu adalah termasuk kaku, tidak mengenal hak mereka, orang-orang saleh yang mereka maksud. Wa min bughdihim, dan itu termasuk kebencian kepada mereka. Ila akhiri ma yaqulun, dan seterusnya. Hadza mawjudun fi kutubihim, yang seperti ini ada, bisa dibuktikan dalam kitab-kitab mereka. Ya, ini yang disebutkan oleh mereka ulama udzalal pada zaman-zaman kita sekarang ini. Maka kita katakan ini tidak benar. Kita mencintai orang-orang saleh. Kita berikan hak mereka sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ketika mereka sudah meninggal dunia, tidak kita mintai kuburannya. Tidak kita minta kepada Allah melalui kuburan mereka. Mereka itu sudah meninggal. Mereka itu lebih butuh dengan doa kita. Mereka itu butuh dengan doa kita. Kenapa kita minta didoakan mereka? Mereka sudah meninggal dunia, sudah terkapar. Sudah tidak berdaya lagi. sudah tidak berdaya lagi. Barakallahu fikum. Semestinya bagi kita mendoakan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka berdalih seperti ini, "Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa yuqarribuna ila Allah zulfa." Melainkan supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menghukumi mereka adalah orang-orang musyrik. Demikian perbuatan orang-orang musyrik. Maka seorang yang berdalih, "Kami tidak menyembah patung, kami datang kepada orang soleh supaya mereka menyampaikan kebutuhan kami kepada Allah," yang seperti ini bukan syirik. Maka kita katakan itu syirik. Yang semisal itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka datang kepada Laza, Uzza, patung dan yang lain dari sesembahan-sembahan mereka dengan tujuan seperti itu tadi. Barakallahu fikum. Sehingga kita simpulkan dalam al-aslul awal, landasan yang pertama ini adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi lawannya, yaitu asyirku billahi subhanahu wa ta'ala, yakni mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Syirik itu lawan dari ikhlas yang bisa menghancurkan keikhlasan. Termasuk dari jenis kesyirikan adalah ar-riya. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jauhi yang namanya kesyirikan sejauh-jauhnya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan keikhlasan dalam setiap gerak-gerik kita di dalam kehidupan dunia ini. Selesai kita dari al-aslul awal, landasan yang pertama, yaitu tentang ikhlas dan menjelaskan kebalikan dari ikhlas. Apa landasan yang pertama? Tentang ikhlas dan menjelaskan kebalikan dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan yang pertama dari 6 landasan dalam pembahasan kita ini, al-usul sittah. 6 landasan. Al-usul as-sittah. 6 pondasi, 6 landasan, 6 dasar yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang penting bagi kita untuk mengamalkannya. Bahkan sangat penting kita katakan. Kemudian al-aslu tsani, landasan yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din wa nahaa 'ani tafarruqi fi, fa bayyanallahu hadza bayanan safiyan tafhamuhu al-awwam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama ini. Bersatu di dalam agama. Wa nahaa 'ani tafarruqi fi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berpecah belah di dalam agama ini. Berpecah belah, berselisih, bertikai. فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَّامُ. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang gamblang yang dipahami oleh orang-orang yang awam. Orang-orang awam memahami ketika ayatnya dibaca, ayatnya diterjemahkan, paham langsung mereka. Tidak sulit. Terlebih lagi orang-orang awam dari kalangan Arab, dibaca ayatnya langsung paham. Menunjukkan perkara ini sangat mudah untuk dipahami. Namun dengan mudahnya perkara ini, masih banyak yang terjatuh dalam kesalahan dalam perkara ini. Sebagaimana di mukaddimah di awal disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan di mukaddimah yang pertama, "Ghalita fiha katsirun min adhkiyail 'alam." Salah, terjadi kesalahan dalam 6 landasan ini bukan orang biasa. Min adhkiyail 'alam, orang-orang yang jenius, orang-orang yang dikatakan jenius, dikatakan cerdas di alam semesta ini, di dunia ini. masih banyak yang terjatuh dalam kesalahan tentang landasan yang pertama tadi. Landasan yang kedua ini pun masih banyak yang terjatuh dalam kesalahan. Kita sebutkan apa yang kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah hadzal aslu mawjudun fil Qur'an. Landasan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ada dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat gamblang tadi, sangat mudah dipahami. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Di atas agama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan jangan kalian bercerai-berai. Paham? Paham tuh? Paham kan? Terjemahkan di hadapan orang-orang awam. Paham mereka. Berarti di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah. Dan kita dilarang bercerai-berai, berselisih, bertikai di dalam agama Allah SWT. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-105. Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan mereka berselisih. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, mereka berkelompok-kelompok, engkau bukan dari mereka sedikit pun wahai Muhammad. Sesungguhnya urusan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perlu kita pahami, bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala berarti bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Tidak sebagaimana yang disampaikan mereka hizbiyun, kita tetap bersatu-bersatu, biarlah yang sana pemahamannya sesat, yang sana pemahamannya mencela sahabat, ya yang penting kita bersatu. Nah, tidak benar seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Bersatulah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk dari agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami. Bersatu di atas kebenaran. Jadi bagaimana saudara kita yang di atas kebatilan dipanggil, diberi nasihat, diajak pada kebenaran. Kalau dia mau diajak pada kebenaran, mari kita bersatu di atas kebenaran. Namun kalau dia tidak mau, bahkan menentang habis-habisan, berarti kita tidak bisa bersatu dengan dia di atas kebenaran. Kita sudah mengajak bersatu. Barakallahu fikum. Doa tauhid, orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah, merekalah orang yang mengajak manusia untuk bersatu. Inilah yang bisa mempersatukan kaum muslimin, tauhid, kebenaran. Barakallahu fikum. Masih ada lagi pembahasan yang tidak kalah serunya, insyaallah nanti kita baca apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Jangan dilewatkan, kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.